Surat Paulus ka Rongganina, kato pampara saya ringata Korintus. Rongo Korintus pasal saung. Surat yang garijai kui Paulus, ton yang kotakan aja di surah Yesus Kristus, nantuki dota Allah Ta'ala, menggarijai sampai subuh ta Timotius, kato dia to pampara saya Allah Ta'ala, ringata Korintus, pada kapura-pura to pampara saya, rinjumongo provinsi Akaya. Perapi umata pue Allah Ta'ala, Bopua Yesus Kristus, membagane bumbavai katubua mabelo kakomi. Kana ratoya ta Allah Ta'ala, umanu pue te Yesus Kristus. Ia umata tuna asi mata na manggita kita, bo ia mu Allah Ta'ala tuna pakaroso rarata, riaram pengele-ngele. Ia non pakaroso rara kami, riaram pengele-ngele kasusa bo kapari, ala ante karoso rara tuni tarima kami ngarijaina, kami bo mamala mempakaroso rara tau-taun tanina, tonom barasai kasusa bokapari. Sabana nasimbayu eva kami, umpu-umpu nom barasai kasusa bokapari, eva tunirasai Kristus, ibetu bo rara kami, umpu-umpu nipakaroso Kristus. Ane kami membarasai kasusa bokapari, etu majadi, ala kami mamala mempakaroso rara kami, padi ala kami mamala rapakasalama. Ane rara kami rapa karoso riara kasusa bokapari, etu majadi, ala kami vo umamala rapa karoso rara, sampai kami maro manta amaka, kasusa bokapari, nasimbaye ba kami. Etu sampai kami mpu-mpu unanjaru maka kami, sabana ninjani kami, ane kami membarasai kasusa bokapari, eva tunirasai kami, rara kami vo kana rapa karoso, nasimbaye eva kami. Sampai suvu, toni podota kami, ala kami manginjani, ivenu kasusa bokapari, toni rasai kami ri provinsi Asia. Pepandasa tona vela kami, na tomompu'u, ne liungari pempakure kami, sampai nopu morara kami matuvu. Ni rasai kami, eva kami ni suku mamate, tapi etu na jadi, ala kami ne'e manjaru maka karoso kami mboto. Tapi manjaru maka Allah Ta'ala tona kuasa mempakatuvu bari tau namate. Ia mo tonom pakasalama kami, gari pepandasa tonom pakaviora rara etu, sampai kami da anamate. Pada ia bate-batena mempakasalama kami. Ia mo toniseru maka kami, karena mempakasalama kami, gari kasusa bokapari banepia. Etu karena majadi, ante petulungi posambaya kami. Sabana ane madea tau memposambaya kami, Allah Ta'ala kana mantulungi kami. Ante ivetu, madea tau kana manguli tarima kasih ka Allah Ta'ala, manggita asele nu posambaya ira itu. Naria sangele tonom pakadambar ara kami, ive. Pokainggu kami riara dunia ii, bate-bate nananoa bonagasa, riara panggita Allah Ta'ala, ne liu-liu pa, tempo kami no sangganing-gani ante kum. Pokainggu kami da anantuki noto manusia, tapi nantuki to bebelo nu Allah Ta'ala. Sabana to nitulisi riara sura kami, mamalara basa kami, boranjani kami antena noto, da aria patujun tanina, na tetabunya kariarana. Vei-vei, kami da apananginjani patuju kami antena belo. Tapi nisarumakaku, kana marata tempona, kami mpumpu manginjani patuju kami, ala tempo karata ipo Yesus banepia, kami mamala madamba-damba mempikiri kami, nasimbaya eva kami kana madamba-damba mempikiri kami. Ni para sayaku, kami mpumpu kana madamba mempikiri aku ibetu. Etu sampai ni pakatantuku, ane malaum pakari provinsi Makedonia, aku kana mesai rijai kami Ronggani, ala kami mamala mantarima rasing rijaiku Ronggani kadian. Patuju kumesai mantaleoda komintani ruru, pada mapolam pakari provinsi Makedonia. Pada tempo manjiling gari Makedonia, patuju kumesai mantaleoda komi karongganina, ala komi mamala mantulungi aku, mempapola polumako kumpakari bagia Yudea. Tapi ni aku etu nabalimu. Baranaria tonom pekiri, aku norongurara tempo aku nompakatantu polumako ku etu. Atau ira nom pekiri, aku agan mempakatantu niaku, nantuki dota kumboto, sanggani nanguli iyo, sanggani nanguli daa. Tapi sampai subuh, nasimbayu eva Allah Ta'ala, namalara para saya, janji kami bu na malara para saya. Tesa kami ka komi na tantu, da sanggani na nguli iyo, pada sanggani na nguli da. Sabana Yesus Kristus anan wala tala, toni patolele isilas, itimotius bu akumboto ka komi, da atau norong urara. Ia da sanggani na nguli iyo, pada sanggani na nguli da. Tesa na bate-bate na malara para saya. Pura-pura po janji ala tala ka kita, kana rapaka dupa, sabana kita no sangurara ante Kristus. Itu sampai kita na mala manguli, na konon puu po janji ala tala. Pade ante ibetu, ala tala ni bila bonituya. Ala tala mbotomo, tomom pakaroso kita pura-pura, na belo ka kami, na belo ka komi vou. Sabana kita mo sangurara ante Kristus. Ala tala mo tonem pelisi kita majadi bagiana. Pade ni vaina ka kita nosa na tona gasa, e vatandai na kita bagiana. Nosa na tona gasa etu, na jadi panjokota, tonem pakanoto nuapa toni janji na katodeana, na tantu mo kana ratarimata. Sampai subuh, aku da anu dava. Ala tala mboto sabiku, ia nangginjani isi rarantaiku. Minjani na, aku da ano mai mantaloda komi ringata Korintus. Sabana aku da ana dota mempakasusa rara komi. Da apa tujuk memparenta ke komi. Nuapa to masih patora para saya komi. Sabana na Roma mi mampum para saya komi. Tapi kami agama dota. Mukarajaan pasangganing gani ante komi. Ala komi rapaka dambarara.